Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita sehingga kita bisa duduk bermajelis di masjid ini. Wa biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menjelaskan kembali penjelasan di dalam kitab Usulus Sunnati lil Imami Ahmad rahimahullah. Usul sunnah, usul, prinsip-prinsip as-sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang merupakan karya ilmiah dari seorang ulama us-sunnah, Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Dan insyaallah malam ini adalah pertemuan yang kedua dari kitab ini. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن الحنبل يقول أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى di sini di dalam kitab Usul Sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan saya telah mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau berkata, beliau mengatakan, usulu sunnati indana. Kemarin sudah kita sebutkan bahasa Arabnya, usulu sunnati indana, namun belum diartikan. Usulu sunnati indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berpegang teguh pada jalan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wal iktida'u bihim, prinsip-prinsip sunnah yang kedua, yaitu mengambil teladan pada mereka, mengambil teladan pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip-prinsip sunnah yang ketiga, wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah-bid'ah. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah-bid'ah. Kemudian yang keempat, wa kullu bid'atin fahiya dhalala, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa tarkul khusumati wal julusi ma ashabil ahwa, dan meninggalkan permusuhan dan duduk-duduk dengan ahlul ahwa. Duduk-duduk dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Kemudian yang berikutnya, wa tarkul mirai wal jidali wal khusumati fid din, meninggalkan perdebatan dan adu pendapat, adu argumentasi, serta al-khusumati fid-din, pertikaian di dalam urusan agama. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan dua penjelasan dari syarah para ulama, itu syarah dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahallahu ta'ala, dari kitab Usul Sunnah dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan, qala Abdullah ibn al-Mubarak atau khairuhu, Abdullah ibn al-Mubarak, semoga Allah merahmatinya, imam dan yang lainnya, mengatakan, al-isnadu minad-dini, walau lal-isnadu man qala ma syaa'a fid-dini ma syaa'a. Al-isnad itu termasuk bagian dari agama. Sekiranya bukan isnad, maka orang akan berkata di dalam urusan agama sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau bukan isnad, orang akan berkata di dalam agama sesuai dengan apa yang dia inginkan, hatta sampai dia berdusta. Hatta sampai dia berdusta. karya ilmiah milik Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak alaihi rahmatullah banyak. Dan di antara karya tulis Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak alaihi rahmatullah, semoga Allah merahmatinya, yang pertama Tafsirul Quran Ibn al-Mubarak alaihi rahmatullah. Tafsirul Quran ini yang pertama. Kedua, Ad-Daqa'iq fi Raqa'iq, Rizqi, kumpulan hadis-hadis. Kemudian yang ketiga, Riqa al-Fatawa. Kemudian yang keempat, Al-Musnad. Al-Musnad juga ditulis oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak alaihi rahmatullah. Kemudian Kitabul Jihad. Al-Jihad yang berisi penjelasan secara khusus mengupas fikih jihad dan aturan-aturannya. Demikian pula buku ini, kitab ini maksud saya, membahas tentang tata cara sholat khauf. Sholat khauf tidak terlepas daripada jihad fisabilillah. Kemudian yang terakhir, Kitab Zuhud. Jadi kitab Zuhud juga milik Al-Imam Ahmad rahimahullah, juga ditulis oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak alaihi rahmatullah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kanu awal al-amr qabla al-fitan idza qala ar-rajulu sami'tu fulanan, yani qala tabi'i sami'tu an abi hurairata aw ibni mas'udin aw ghairihim min as-sahabati qabilu. Dulu di awal-awal sebelum terjadinya fitnah-fitnah, apabila seseorang meriwayatkan dan menyebutkan sami'tu fulanan, saya mendengar dari fulan, yaitu at-tabi'i, tabi'in, muridnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mengatakan sami'tu an abi hurairata, saya telah mendengar dari Abu Hurairah, saya telah mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, atau saya telah mendengar dari Ibnu Mas'ud, atau selain mereka dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, qabilu, maka riwayat yang mereka sampaikan diterima. Riwayat yang disampaikan oleh mereka diterima. Falamma sya'atil fitanu wantasharat, dan ketika terjadi fitnah dan fitnah itu semakin menyebar, wadakholad das, dan di saat munculnya pemalsuan fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munculnya pemalsuan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli al-ahwa, dari para pengekor hawa nafsu, maka para ulama alaihim rahmatullah mereka menyebutkan qalu sammuna narijalakum, sebutkan untuk kami rijal-rijal kalian, periwayat-periwayat kalian, hatta na'lam kaifa wasala ilaikum hadzal khabar, sehingga kami mengetahui bagaimana sampainya berita ini kepada kalian. Iya. Ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, disebutkan di dalam sahih syarhi usul al-i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh al-imam al-Lalakai rahimahullah. Beliau mengutip perkataan al-imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Al-imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, seandainya Dajjal telah keluar, Dajjal telah keluar, Dajjal buta salah satu bola matanya. Dajjal itu punya dua bola mata, bola mata kanan dan mata kiri. Namun mata kanannya itu, bola mata kanannya buta, sehingga Dajjal melihat dengan satu mata, satu bola mata, yaitu mata kiri. Dan di atas matanya tertulis kafaro, kaf pakai alif, fa dan ro, tertulis di atas mata Dajjal. Seandainya Dajjal telah keluar, niscaya kamu akan melihatnya diikuti oleh para pengekor hawa nafsu. Iya, ini salah satu dari pengikut Dajjal, yaitu pengekor hawa nafsu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Thumma turuda ahli ilmi dhalika, sehingga riwayat-riwayat dari ahlul ahwa gugur dan berjatuhan di hadapan para ulama. Iya. Sebutkan dari mana kalian mengetahui berita ini. Ketika disebutkan dari fulan, dari alan, disebutkan satu dua, ternyata orang-orang yang mereka sebutkan tentang riwayat yang ada semuanya tidak terpakai, gugur, tertolak, batal riwayat-riwayat mereka. Hatta fi mangkuli anil a'immah, sampai di dalam mengutip riwayat dari para ulama alaihim rahmatullah. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-Syeikh Ubaid ibn Abdillah al-Jabiri hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, سمعتم الرواية والإسناد إلى عبدوس ابن مالك الأبطار رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Riwayat yang dibukukan oleh Imam Ahmad, yang kata sebelumnya yaitu disebutkan dari Al-Imam Al-Lalakai rahimahullah ta'ala, berasal dari Abdus. Bin Malik al-Attar. Abdus bin Malik al-Attar rahimahullah ta'ala mendengarkan secara langsung ucapan Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu taala, yang Al-Imam Ahmad menyebutkan di sini usul sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah di sisi kami adalah, iya, itu didengar oleh Abdus bin Malik al-Attar rahimahullahu taala langsung dari Al-Imamu Ahmadu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Wal khulasah, simpulan ya, simpulan. Sami'nahu awalan, kita telah mendengar di sini ya. Awalan yang pertama, ulu makanati sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in indal a'immah. Yang pertama, tingginya kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di sisi para ulama alaihim rahmatullah. Di sisi para ulama alaihim rahmatullah, sehingga jangan direndahkan para sahabat ini. Jangan dicela, jangan dicaci para sahabat ini. Fahum yatamassakuna bi athari wa yaktaduna bihim fi af'alihim. Maka mereka begitu kuat dalam berpegang teguh dengan athar dan mengikuti athar dari mereka fi af'alihim, dan mereka wujudkan dalam perbuatan-perbuatan mereka. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Kita baca penjelasan Syekhul Allamatu Al-Mujahid Rabi bin Hadi Umair Al-Marghali hafizahullah ta'ala. Huna saqallalaka'i isnadahu ilal imami Ahmada rahimahullah. Di dalam penjelasan ini Al-Imam Al-Lalaka'i menjabarkan jalur-jalur periwayatannya sampai kepada Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Yaltaqi hadzal isnadu mal isnadi tsani. Sanad ini atau jalur periwayatan ini, sanad kitab ini, sanad kitab usul sunnah ini ya. Jalur periwayatan kitab ini, jalur periwayatan kitab usul sunnah ini bertemu dengan sanad atau jalur periwayatan yang kedua, yakni hadhihi auradaha lalaka'i kama ra'aitum fi kitabihi syarhi usulil i'tiqadi ahli sunnah. Sanad dalam kitab usul sunnah ini, iya, jalur periwayatan di dalam kitab usul sunnah ini bertemu dengan jalur periwayatan yang disebutkan oleh al-imam al-lalaka'i di dalam kitab Syarhu usulil i'tiqadi ahli sunnah. Iya, ini maksud kalimat beliau. Kama auradaha Ibnu Abi Ya'la fi tobaqatih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ya'la di dalam tobaqohnya. Hatani nuskhatani wa bi isnadaini mukhtalifaini ahaduhuma yashudul akhar. Maka di sini ada dua nuskhah. Nuskhah yang ada yang kita baca ini, kemudian satu nuskho lagi yang disebutkan oleh al-imam al-lalaka'i barakallahu fik, yang disebutkan dalam kitab beliau. Dan bahkan hal ini pun dikutip oleh para ulama yang lain, dan masing-masing dari sanad itu menguatkan yang lain. Wa yu'akkidu nisbatu hadhihi risalah ila al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah imam ahli sunnah. Hadikan barakallahu fik. Dan lebih ditekankan lagi, ditegaskan penyandaran risalah ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal imam ahli sunnah. Wa kadzalika Syekh Al-Albani wajada makhthutatan fi majmu'in fil maktabati adh-dhahiriyyati wa nasakhaha bi kalamihi rahimahullah. Syekh Albani rahimahullah, beliau menemukan makhthutah, manuskrip asli di Maktabah Zahiriyah, wa nasakhuha, kemudian beliau menasakhnya. Nasakh di sini bukan berarti menghapus atau menghilangkannya. Wa nasakhuha yaitu wa naqalaha, menyalinnya, menulis kembali. Di sini disebutkan wa nasakhuha biqalamihi rahimahullah, yaitu beliau menyalin, menulis kembali naskah itu. Iya, ditulis ulang. Iya, jadi cetakan asli tetap ada, kemudian beliau salin ulang. Iya, contoh ya, antum punya buku cakaran, buku cakaran ya, menulis buku cakaran ini, kemudian sampai di rumah disalin. Iya, ini namanya menasakh, yaitu menyalin atau mengutip kembali. Iya, barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan penjelasan kitab Ushul Sunnah karena ada satu hal penting yang hendak saya sampaikan. Dan ini bushra, kabar gembira bagi Ahlus Sunnah secara umum, secara khusus bagi Ahlus Sunnah yang ada di Ambon, Maluku dan sekitarnya, yaitu kabar gembira ini datang dari Syarif Abu Asiyah Al-Butoni, yang dia menyatakan rujuk kepada kebenaran, karena kebenaran itu bersama ulama kibar, kebenaran itu bersama ulama jarh wa ta'dil. Penyebutan jarh wa ta'dil ini banyak disebut oleh para ulama alaihim rahmatullah. Iya, ada beberapa di antara mereka menyebutkan ulama jarh wa ta'dil ini berkaitan dengan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Iya, ar-ruju'u ilal haqqi fadilah, kembali kepada kebenaran adalah keutamaan. Terkhusus rujuknya Syarif Abu Asiyah Al-Butoni berkaitan dengan fitnah yang dihembuskan oleh Doktor Muhammad bin Hadi Hadahullah. Syarif Abu Asiyah Al-Butoni, dia mengatakan di dalam poin rujuknya, kebenaran bersama ulama kibar, kebenaran bersama ulama jarh wa ta'dil. Dan yang dimaksud oleh beliau dengan ulama kibar di sini yaitu kebenaran bersama Syekh Rabi, kebenaran bersama Syekh Fauzan, kebenaran bersama Syekh Ubaid dan yang lainnya. Hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka semuanya. Dua, sikap Syarif Abu Asiyah Al-Butoni terhadap fitnah Dr. Muhammad bin Hadi diantaranya berkaitan dengan tuduhan akhir fajir yang diucapkan oleh Dr. Muhammad bin Hadi Hadahullah. Maka Syarif Abu Asiyah Al-Buthani mengatakan tunduk dan tidak menentang keputusan Mahkamah Syariah Saudiyah yang memutuskan bahwa Dr. Muhammad bin Hadi Hadahullah dicambuk 80 kali. Satu, dua, tidak diterima persaksian selama-lamanya. Tiga, divonis fasik. Iya. Dan juga Syarif Abu Asiyah Al-Buthani di dalam poin rujuknya dia mengatakan ana bertobat kepada Allah atas semua kesalahan baik ucapan atau perbuatan. Ar-ruju'u ilal haqqi laisa aiban. Rujuk kepada kebenaran itu bukan aib. Iya. Dan alhamdulillah ini kabar gembira bagi ahlu sunnah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga al-akh Syarif Abu Asiyah di dalam mewujudkan poin-poin rujuknya. Dan kami menghimbau kepada ikhwan untuk mendengarkan dengan teliti apa yang kami sampaikan, sehingga jangan sampai ada yang salah paham atau bahkan gagal paham kemudian bersikap dengan sikap berlebihan kepada al-akh Syarif Abu Asiyah Al-Buthani setelah beliau menyatakan rujuk kepada kebenaran. Dan dalam fitnah terkini, fitnah ini kebenaran bersama ulama'ul kibar Syekh Rabi, Syekh Fauzan, Syekh Ubaid dan yang lainnya hafizahumullah ta'ala. Naam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ada ketergelinciran dalam kata-kata yang disebabkan salah ucap. Saya bertobat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.